Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-hadithus sadis asar, hadis yang ke-16. Wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin tubigha. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kulit bangkai telah ditibal, maka sungguh menjadi suci kembali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Imam 4 dengan lafaz ayyuma ihabin tubira. Kulit bangkai manapun yang disamak atau yang ditibang. Nah, وقال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى الحديث السابع عشر. Hadis yang ke-17. وأن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تباغ جلود الميتة طهورها. Sahahahu Ibnu Hibban. Dari Salamah Ibnu al-Muhabbiq, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulit bangkai yang telah ditibal maka menjadi suci. Hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban. Taib darajatul hadis. Al hadis sahih. Naam. Qala Ad-Darqutni rahimahullah asaniduhu bi alfadin mukhtalifah. Summa qal asaniduha sihahun. Waqad shahhahahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ad-Darqutni menyatakan bahwasanya sanad hadis ini lafadznya berbeda-beda. dan semua sanadnya sahih. Nah, baik. Qala Rasulullah SAW, idza tubigha al-ihab, at-tibagh huwa isti'malu madatin khasatin liyazula ma bihi min rutubatin wa nutnin, wa nutnin. Tibag itu ialah menggunakan benda tertentu untuk menghilangkan kelembapan dan busuknya bau kulit bangkai. Qala Rasulullah SAW, idza tubighal ihab faqad tahura. Al-ihab jam'uhu uhubun, wa uhubun, jam'uhu uhubun wa uhubun, bidhammil ha'i wa sukuniha. Wa huwa jildul hayawan qabla ayyud bagha, wa huwa jildul hayawan qabla ayyud bagha. Ihab itu bentuk jamaknya uhub atau uhbun. Haknya boleh di dhammah, boleh pula disukun. Uhubun boleh, uhbun boleh. Ialah kulit hewan sebelum didibang, sebelum disamak. Wa qala Rasulullah SAW, tibaghu juludil maitah tuhuruha. Julud jam'u jildin, wal jildu ghasha'ul jismi atau ghisha'ul jismi bila ghin. Julud itu bentuk jamak dari jildun, j jildun itu adalah penutup tubuh, yakni kulit. Nah, qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-hadithu sabi asar, al-hadithu samin asar, hadis yang ke-18. Wa an Maymunata radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Maymunah semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, ma'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Nabi SAW melewati seekor kambing yang diseret. Faqal, lau akhattum ihabaha. Maka Rasulullah pun bersabda, mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Faqalu innaha maitah. Mereka menjawab, sesungguhnya itu bangkai. Faqala yutahhiruha al-ma'u wal-qaradu. Rasulullah bersabda, kulit bangkai itu bisa disucikan dengan air dan daun bidara. Akhrajahu Abu Dawud wan-Nasa'i. Hadis ini keluarkan oleh Abu Dawud wan-Nasa'i. Darajatul hadis. Al-hadis hasan bi syawahidih. Hasanahu al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahu ta'ala. Hadis ini hasan dengan banyak syawahidnya, penguatnya, dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha al-ma' wal-qarat. Al-qarat bi fathatain. Habbu syajaris salam. Wa kanat tibag ma'rufan bil qarat indal Arab. Al-Qarat dengan dua fathah, yakni qafnya dan ra'nya di fathah. Habbu syajaris salam, ini biji-bijian pohon salam. Di pohon salam itu ada bijinya. Nah, itu namanya qarat. Tibang dikenal di kalangan bangsa Arab dilakukan dengan qarat, biji-bijian daun salam. Nah, al-fawaid min al-ahadith al-thalatha. Ini faedah-faedah yang bisa diambil dari tiga hadis tersebut. Ini hadis yang ke-16, 17, dan yang ke-18. Al-fa'idatul ula. Thank you. ayu ihabin. Dubira fakat tahura. Nah, kulit bangkai jika telah ditibang maka menjadi suci. Nah, jadi dibang itu dengan menggunakan air dicampur dengan biji daun salam, itu digosok-gosokkan, dihilangkan kelembaban dan bau busuk bangkai itu sampai betul-betul bersih. Maka yang asalnya najis menjadi apa ini? Suci. Al-fa'idatu tsani, ats-tsaniyah. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Najasatul maitah. Hadis ini menunjukkan kenajisan bangkai. Jadi kalau sudah jadi bangkai maka najis. Itulah sebabnya kalau bangkai yang najis tadi kulitnya kemudian ditibar menjadi apa ini? Suci. Nah, seandainya dalam kondisi suci, maka tidak perlu apa ini? Ditibang. Tapi karena najis, kemudian ditibang, disamak, menjadi suci. Itu menunjukkan bahwasanya bangkai itu najis. Barakafikum. Al-Faidatu wa-Tadisah. Yajuzul intifa' bil ihab ba'da dibal duna akrihi. Boleh memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak tapi tidak boleh dimakan. Boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Jadi kesuciannya itu hanya untuk bisa dimanfaatkan. Tidak kemudian menyebabkan bangkainya menjadi apa ini? Halal dimakan. Terus dimanfaatkan untuk apa? Ya dipakai untuk bikin ember, bikin kerajinan-kerajinan kulit, dan yang semisalnya. Barakallahu. Al-Faidatu Arabiyah. ذهب أبو حنيفة والشافعي وغيرهما al-ihab, ya. ila annal ihaba. Dhaba Abu Hanifah wa Syafi'i wa ghairuhuma ila annal ihaba. Ba'da tibar tahir, nah, tahiran. Walau kana min hayawanin muharramil akli kadzibih. Berkata Abu Hanifah wa Syafi'i dan yang selainnya, bahwasanya kulit bangkai yang telah disamak itu suci sekalipun berasal dari hewan yang haram dimakan. Nah, seperti serigala. Wa rajih khilafu. Tapi yang rajih, yang kuat, berbeda dengan pendapat tersebut. Nah, jadi kalau selain Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa yang menyebabkan kulit bangkai itu menjadi suci kembali, itu hanya binatang yang halal dimakan, ya, dari binatang yang halal dimakan, di kambing atau yang semisalnya. Tapi kalau binatang yang haram dimakan, maka kulit bangkainya tetap najis, tidak bisa disucikan dengan dibal. Nah, al-faidah al-khamisah, yajuzu bai'ul ihab ba'da tibal. Jadi boleh menjual kulit bangkai yang telah ditibang. Yang penting gak dimakan ya, dimanfaatkan untuk selain makan. Jadi dijual pun gak masalah. Taib. Kalau dapat uang, apakah uangnya boleh beri nasi? Jawabannya? Boleh. Ada sesuatu itu yang boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimakan karena membahayakan atau karena dilarang dimakan, ya. Jual belinya juga sah, hasilnya boleh dinikmati. Nah, racun tikus, nah, itu boleh dimanfaatkan untuk membunuh tikus. Boleh tidak jual beli racun tikus? Boleh. Uangnya dipakai untuk beli makanan, boleh apa enggak? Boleh, Pak. Jadi kalian jangan sampai salah dalam menyimpulkan. Al-Faidatu As-Sadisah. Ad-Dibar. Yakunu bilma' wal-qarat. Au kusuri rumban. Au ghairihima. Minal munakiyat at-tahirat. Au kusuri rumban. Au ghairihima. Minal munakiyat at-tahirat. Dibar itu boleh menggunakan air dan biji-bijian daun salam, qarat, atau dengan kulit delima atau yang semisalnya dari alat-alat pembersih lainnya. Baik. Ini pertanyaannya sudah dijawab ya. Apakah kulit bangkai binatang yang haram juga bisa disucikan dengan cara samak? Nah, kalau Abu Hanifah wa Syafi'i keduanya berpendapat bisa. Tapi yang rajih sebaliknya, tidak bisa. Dengan dalil bahwasanya hal itu terjadi pada kambing yang bangkai. Dan Rasulullah kemudian menyebut-nyebut masalah dibang. Nah, itu mengindikasikan bahwasanya yang dimaukan oleh beliau ialah bangkai-bangkai hewan yang halal dimakan. Nah, adapun bangkai-bangkai hewan yang haram dimakan, tidak bisa disucikan dengan dibang. Tapi ada yang berpendapat seperti itu, seperti Abu Hanifah wa Syafi'i, ya. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya apa? Ya, memakai dalil dari Ibnu Abbas tadi. Ayyuma ihabin. Berarti kan kulit bangkai binatang apapun. Kan umum, baik yang halal dimakan atau yang haram dimakan. Nah, baik, maka bisa disucikan dengan tiba. Namun yang rajih, hadis itu dikhususkan dengan riwayat berikutnya, yakni dari Maimunah. Ma'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurunaha. Faqala lahu akhadtum ihabaha? Faqalu innaha maitah. Faqala yutahhir wal ma' wal qard. Sini disebut kambing. Maka yang dipulihkan untuk ditibah sehingga bisa suci dan dimanfaatkan ialah kambing atau yang semisalnya dari binatang yang halal dimakan. Tapi sekali lagi, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, sehingga ya yang beredar tengah masyarakat ya dua versi. Kalau yang memegang pendapat Abu Hanifah wa Syafi'i, ya biasa. Mereka menggunakan kulit-kulit binatang buas yang haram dimakan untuk dimanfaatkan untuk kulit sepatu, ya, untuk sepatu, sandal atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Tapi yang berpegangan pada pendapat yang lain, yang membolehkan hanya mendibang kulit bangkai yang halal dimakan dagingnya, na'am, maka enggak boleh menggunakan kulit binatang buas atau yang lain sekalipun setelah ditibang untuk dimanfaatkan. Ya, pakai kulit kambing boleh, ya. Sepatu kulit kambing, sandal kulit kambing, atau sepatu kulit sapi, sandal kulit sapi, sepatu kulit kuda, sandal kulit kuda, punya binatang-binatang apa ini yang halal dimakan dagingnya. Tapi bagi yang berpedoman pada pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i tadi, membolehkan secara mutlak kulit binatang apapun yang jadi bangkai, baik yang halal maupun yang haram dimakan, bisa dimanfaatkan kulitnya, tapi enggak dimakan. Dimanfaatkan kulitnya itu bukan untuk dimakan. Ya ada kulit beruang, sepatu kulit beruang, sepatu kulit harimau, sandal kulit macan, sabuk kulit ular, dan yang semisalnya. Taibarfiko. Tentunya ditibang dulu, disamak dulu kulitnya, baru dimanfaatkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.